Kita bukan lagi berada di akhir zaman, Bapak Ibu. Kita berada di pintu gerbang kiamat. Betulkah kita berada di pintu gerbang kiamat? Kalau saya yakin, insyaallah Bapak Ibu. Apa yang membuat saya yakin kalau kita berada di pintu gerbang kiamat? Pertama, Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis yang mungkin belum populer di tengah-tengah umat Islam. Hadis ini saya temukan di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Belum menukilkan. Baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat. Sinina khadi'atan. Di pintu gerbang kiamat akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jadi jika kita sudah merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, maka waspadalah, kita berada di pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum Bapak Ibu? Tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Sudah terasa? Sudah. Ya. Yang jawab sedikit, berarti baru sedikit yang merasakan. Atau selebihnya ragu menjawabnya. Indikatornya ada tiga, Bapak Ibu. Yang pertama, yukadzabu fiha shadiq. Orang yang berkata benar dibohongi. Orang yang berkata jujur didustakan. Sudah terjadi belum? Orang yang berkata benar dibohongi dan berkata jujur didustakan, sudah terjadi? Di mana Bapak Ibu? Di Indonesia? Yakin? Masya Allah. Maka ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, yang kedua pasti terjadi. Wa yusaddaqu fi hal kadhib. Maka para pendusta, para pembohong, para penyebar hoaks dibenarkan, diiyakan. Sudah terjadi juga yang kedua? Sudah terjadi, Pak. Di mana, Pak? Nah, maka ketika yang kesatu, kedua sudah terjadi. Ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, para pendusta dipercaya, dibenarkan, sebalik, maka yang ketiga pun pasti terjadi. Apa itu? Wa yu'tamanu fihal kha'in. Para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu bangsa, pengkhianat satu agama, percaya menjadi pemimpin, pejabat dan penguasa. Nah, yang ketiga agak berat kayaknya untuk menjawab. Sudah terjadi belum? Sudah, Bu? Sudah. Di mana, Pak? Agak berat menjawabnya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, itu tiga indikator kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Nah, hadis yang kedua hampir sama. Kalau tadi skalanya tahun, sekarang skalanya hari. Skalanya hari. Apa kata Rasulullah SAW? Baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, la ayyamun, akan muncul hari demi hari. Kalau tadi skalanya tahun, sekarang skalanya hari. Apabila hari-hari kita penuh dengan tiga hal ini, artinya kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang pertama, yurfa'u fiha al-ilmu, diangkatnya ilmu dari muka bumi. Bagaimana ilmu diangkat dari muka bumi, Bapak Ibu? Apakah dengan dicabutnya ilmu dari kita sehingga kita lupa dengan ilmu pengetahuan? Lupa kita dengan matematika, sehingga ketika kita menjumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3 jadi 123, betul? Begitu? Sekarang membabah ini, virus anti matematika. Orang yang sepintar apapun jadi lupa tentang matematika. Sudah terjadi ya Bapak Ibu ya? Kok 1 ditambah 2 ditambah 3 jadi 123? Yang 141 hilang 100-nya, tinggal 41. Kecelepet saya Bapak Ibu. Dicabutnya ilmu dari muka bumi bukan berarti ilmu itu hilang. Tapi hilang fungsinya ilmu. Ilmu kehilangan fungsinya. Setahu saya yang bodoh ini, ilmu itu berfungsi membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu. Betul? Membuat orang dari tidak faham menjadi faham. Membuat orang dari salah menjadi benar. Membuat orang dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak mampu menjadi mampu. Dari susah menjadi bahagia. Itu fungsi ilmu. Coba kita lihat hari ini. Kalau kita lihat setiap tahunnya berapa ribu sarjana atau berapa juta sarjana diwisuda di seluruh Indonesia. S1, S2, S3, bahkan profesor pun tidak sedikit yang dikokohkan. Apakah bangsa kita makin sejahtera? Tidak. Artinya ilmu kehilangan fungsinya. Sudah terjadi ya? Maka ketika orang sudah tidak memahami ilmu dan ilmu sudah tidak berfungsi lagi, maka manusia kembali kepada kejahilan, kata Rasulullah. Yang kedua, wayang zulfiyah al-jahlu, kejahilihan, kebodohan terjadi di mana-mana. Manusia bertindak tidak lagi atas pemikiran yang jelas, yang jernih, tetapi atas hawa nafsunya. Tidak berpikir benar dan salah, tidak berpikir dosa dan pahala. Yang penting, nafsunya terpenuhi. Maka ketika yang kedua ini pun terjadi, yang ketiga kata Rasulullah, وَيَكْسُرُ فِيهَا الْحَرَاجِ, maka pembantaian terjadi di mana-mana. Negara Islam mana yang belum dibantai, Bapak Ibu? Palestina sudah dibantai? Sedang mulai, ya. Suriah? Irak? Afghanistan, Yaman, Mesir, Libya, Tunisia, semuanya sudah. Kalau negara Islam yang belum dibantai. Indonesia? Jangan, Bapak Ibu. Nauzubillah, jangan sampai kita mengalami peristiwa itu. Nah, Bapak Ibu, nikmati Allah. Tiga hal tadi merupakan indikator kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Maka sudah seyogianya umat Islam betul-betul mempersiapkan diri perbekalan karena kiamat sudah dekat, Bapak Ibu. Sekali lagi, kita bukan lagi dekat dengan kiamat, berada di pintu.